الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد Ikhwan fi din wa akhwati billahi rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia yang banyak yang besar. Ini tidak mungkin untuk kita menghitung dan membilangnya. Mudah-mudahan saja kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Juga salam dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh dalam belajar itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Sesungguhnya orang yang rutin belajar itu tidak sama dengan orang yang tidak rutin belajar. Orang yang mengamalkan ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Sungguh perbedaan antara keduanya itu sangat besar. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, yang ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengajar. Kita lihat orang-orang yang rajin membaca, menghafal. Kita saksikan orang-orang yang rutin belajar. Kita saksikan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Keadaan mereka lebih baik daripada orang-orang yang malas belajar, daripada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sungguh sangat jauh perbedaan di antara keduanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh, yang ikhlas dan mengamalkan ilmu itu dari sisi ibadahnya semakin baik, dari sisi akhlak semakin lebih baik, dari sisi penguasaan ilmu lebih baik dibanding orang-orang yang selainnya. Karena itu hendaknya kita sebagai penuntut ilmu bersemangat sungguh-sungguh dalam belajar, ikhlas dalam belajar, dan rutin dalam belajar. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jamaah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca adab bagi orang yang alim yang ketujuh, yaitu menjaga di majelisnya dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak berguna. Sebab tujuan sebenarnya dari bermajelis ilmu adalah untuk menyampaikan kebenaran, menampakkan kebenaran. Tujuan dari bermajelis ilmu belajar bersama adalah untuk mensucikan hati, untuk mendapatkan faedah, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk saling bermusuhan, bukan, tapi untuk bersatu, menampakkan kebenaran, berusaha mensucikan hati dengan ilmu yang dia dapatkan, memberikan faedah yang banyak. Berikutnya kita masuk pada an-nau'u tsamin, jenis yang kedelapan, adab yang kedelapan. Berkata rahimahullah, ayyazura man ta'adda fi bahthi aw dhahara minhu ladadun fi bahthi aw su' adabin aw tarakal insafi aw tarakal insafa ba'da dhuhuril haqq aw asra siyahi bighairi fa'idah aw asa'a adabahu ala ghairi minal hadirin awil ghaib aw tarafa'a fi majlis ala man huwa awla minhu aw nama aw tahaddasa ma'a ghairihi aw dhahika aw istahza'a bi ahadin minal hadirin aw fa'ala ma aw fa'ala ma yukhillu bi adabi at-talibi fil halqati fasyati tafsiluhu insyaallah ta'ala hadha kulluhu bi syarti alla yatarattaba ala dhalika mafsadatun tarbu alaihi. Berkata rahimahullah, adab yang kedelapan bagi orang yang berilmu, bagi guru, bagi pengajar, yaitu ayas cura man ta'adda fi bahti, melarang, mencegah, memperingatkan orang yang berbuat melampaui batas di dalam pembahasan, di dalam pelajaran, di dalam kajian. Aw dhahara minhu ladadun fi bahthi, atau nampak dari dia ladadun. Ladadun maknanya adalah khusumah. Nampak dari dia permusuhan, pertikaian, pertengkaran dalam pelajaran. Aw su'u adabin, atau nampak dari dia adab yang jelek, adab yang tidak baik. Aw tarakal insafa ba'da dhuhuril haqq, atau meninggalkan untuk berbuat adil setelah nampak kebenaran. Jadi seorang guru, pengajar, dai, orang yang berilmu di dalam pelajaran, ketika ada dalam majelis orang-orang yang berbuat tidak baik, bertikai, atau nampak dari yang hadir orang-orang yang lakukan perbuatan yang tidak baik, punya adab yang tidak baik atau kurang beradab, atau mungkin dia tidak berbuat adil, setelah nampak kebenaran, aw aktsara asyahi, atau yang paling banyak, orang yang paling banyak teriak-teriak ramai bighairi faidatin tanpa faidah, berteriak tanpa faidah, tanpa ada keperluan. Aw asa'a adabahu ala ghairihi minal hadirin, atau beradab dengan adab yang jelek, jelek adabnya kepada yang selainnya dari para hadirin maupun orang-orang yang tidak hadir. Berbuat jelek atau beradab yang tidak baik kepada orang lain, baik yang hadir, terhadap yang hadir maupun yang tidak hadir. Aw tarafa'a fil majlis ala man huwa aula minhu, atau mengangkat dirinya di majelis di atas orang yang lebih utama darinya. Dia merasa apa? Dia berlaku sombong, merasa lebih tinggi, padahal di majelis ada orang yang lebih utama, orang yang lebih baik. Maka seorang guru itu memperingatkan itu semua. Au nama, atau mungkin ada muridnya yang tidur, mengantuk, di majelis, atau tahaddatsa ma'a ghairihi, atau ada muridnya yang bercakap-cakap, bercerita bersama yang lainnya, atau dhahika, atau ada muridnya yang tertawa dalam pelajaran, wastahza'a bi ahadin minal hadirin, atau ada orang yang mengolok-olok orang lain, seseorang dari hadirin. Maka seorang guru apa? Memperingatkan orang ini, mencegah, melarang orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Aw fa'ala ma yukhillu bi adabi talibi fil halqati. Seorang yang alim, guru, memperingatkan, melarang perbuatan yang bisa merusak, mengurangi adab penuntut ilmu dalam halaqah ilmu. Semua itu perlu diingatkan. Jadi ada ingkar mungkar di majelis, guru mengingatkan murid-muridnya dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak baik, baik tertawa maupun berbicara dengan temannya ketika pelajaran, atau mungkin ada yang mengantuk, maka diingatkan. Atau mungkin ada yang ramai, diingatkan. Atau mungkin tidak baik adabnya, cara duduknya tidak sopan, mungkin duduk dengan bersandar, atau mungkin duduk membelakangi guru, tidak melihat kepada guru, tidak memperhatikan ketika guru bicara, maka perlu guru mengingatkan muridnya yang seperti ini sebagai bentuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran walaupun dalam masalah apa? Masalah akhlak. Wa sayati tafsiluhu insyaallah ta'ala, dan akan datang perinciannya, penjelasannya insyaallah ta'ala. Hada kulluhu bisyarti, ini semua dengan syarat. Jadi guru memperingatkan hadirin yang buat tidak baik, guru mengingkari kemungkaran, seorang mengingkari kemungkaran dengan syarat. Alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaihi. Dengan syarat tidak timbul di atas hal itu, di atasnya mafsadah. Diingkari kemungkaran selama tidak timbul, tidak mengakibatkan mafsadah, kerusakan, bahaya, kerugian, tarbu alaihi, yang bertambah, yang meningkat, yang semakin besar. Jadi suatu kemungkaran itu diingkari selama tidak menimbulkan kemungkarannya lebih besar. Ini yang harus diingat. Menasihati orang itu harus melihat hal ini. Kalau dikhawatirkan dia mengingkari kemungkaran atau menasihati kemudian menimbulkan kemungkarannya lebih besar, justru orang itu semakin lari jauh dari kebenaran, maka jangan dilakukan ingkarul mungkar jika kondisinya demikian. Ya, itu seorang yang mau mengingkari kemungkaran atau mengingkari kemungkaran itu wajib. Yang pertama, tatkala kemungkaran itu dilihat dengan nyata. Yes, tatkala seorang melihat satu kemungkaran dengan mata kepalanya, maka dia ingkari kemungkaran tersebut. Tapi dengan syarat berikutnya. Syarat yang kedua adalah tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar apabila pengingkaran itu dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Jadi kan Nabi menyatakan apa? Melihat kemungkaran. Bukan kira-kira, tapi memang nyata kemungkaran itu terjadi. Dan itu betul-betul kemungkaran, bukan suatu yang diperselisihkan oleh ulama. Bukan suatu yang diperselisihkan oleh ulama, tapi memang nyata-nyata kemungkaran, disepakati adalah suatu kemungkaran. Dilihat. Dan dipandang, kalau dia mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu bisa hilang atau mungkin bisa berkurang kemungkarannya. Tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka wajib bagi orang ini untuk melakukan ingkarul mungkar. Sebab dia melihat kemungkaran dan dia mampu untuk menghilangkan atau mengurangi dan tidak timbul kemungkaran yang lebih besar. Iya. Kemudian mengingkari kemungkaran itu tidak diharuskan orang yang mengingkari kemungkaran itu bebas dari kemungkaran tersebut. Tidak mengharuskan. Orang yang mengingkari kemungkaran itu adalah orang yang baik. Walaupun dia bukan orang yang baik, banyak kekurangan, tapi dia tahu ada kemungkaran, maka selama dia mampu, wajib dia untuk mengingkari kemungkaran. Bukan orang yang alim saja, orang soleh saja yang mengingkari kemungkaran, tapi semua dianjurkan untuk mengingkari kemungkaran ketika dia melihat dan dia mampu untuk mengingkarinya. Ya. Mengingkari kemungkaran bisa dengan tangan, bisa dengan lisan dalam bentuk nasihat, peringatan, bisa dengan hati. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang punya pengaruh, yang ditakuti. Seperti apa? Penguasa pemerintah, aparat pemerintah, mereka mempunyai kekuatan dan ditakuti. Atau orang tua, itulah orang yang disegani oleh anak-anaknya. Dia mengingkari kemungkaran di tengah keluarganya, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya dengan tangan, apabila mengharuskan dengan tangan. Atau seorang guru, dia bisa mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh muridnya dengan tangannya. Ketika muridnya main-main atau membawa barang-barang terlarang, dia rampas, dia ambil, disita. Jadi orang-orang yang punya kekuasaan yang ditakuti, ini pada umumnya yang melakukan pengingkaran dengan tangan. Seorang penguasa, polisi, melihat ada perjudian, orang-orang minuman keras, maka mereka ditakuti oleh manusia. Dia pun kemudian melakukan ingkar mungkar dengan mengambil barang-barang terlarang, mengambil botol-botol minuman keras, kemudian dibuang, menyita barang-barang terlarang. Orang tua juga demikian, anaknya membawa alat-alat untuk perjudian, diambil, disita, dan seterusnya. Jadi pada umumnya mengingkari kemungkaran di antangan ini dilakukan oleh orang-orang yang disegani, yang ditakuti. Iya. Kemudian mengingkari kemungkaran dengan lisan. Mengingkari kemungkaran dengan lisan ini dilakukan oleh orang-orang yang berilmu tentunya, yang tahu mana yang mungkar, tahu mana yang ma'ruf, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Dia melakukan pengingkaran dengan lisannya, baik dengan bentuk nasihat, ceramah, atau peringatan-peringatan dengan lisan. Ya. Dan ini sekali lagi kembali kepada apa? Syarat tadi, pengingkaran dengan tangan, dengan lisan, itu dilakukan selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Diduga tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati ini wajib bagi seluruhnya. Bagi orang-orang yang sudah mukallaf, wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Tidak boleh di dalam hati seorang ada rasa cinta kepada suatu kemungkaran. Siapapun dia, tidak boleh ada. Yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati, merasa tidak senang dengan kemungkaran yang ada, itu hukumnya wajib bagi seluruhnya. Bagi semua orang. Dan seorang yang ikut duduk di majelis yang berisi kemungkaran, majelis mungkar, acara-acara mungkar, orang yang ikut padanya, walaupun dia mengatakan saya kan tidak senang dengan kemungkaran yang terjadi, saya hanya ikut duduk saja, saya tidak ikut acaranya, hanya ikut duduk. Dikatakan oleh ulama, seandainya orang itu tidak senang, tidak ridho, tentu dia tidak akan duduk di majelis mungkar tersebut, di acaranya mungkar tersebut. Ini kata ulama. Seandainya orang itu memang tidak senang dengan acara yang ada, pasti dia tidak akan duduk di majelis tersebut. Jadi ini sedikit pembahasan tentang ingkarul mungkar. Berikutnya, wayan bagi ayyakuna lahu naqibun, dan seyogianya bagi guru, orang yang alim itu naqib, mempunyai naqib, mempunyai wakil, ketua atau petugas, punya wakil. Jadi misalnya apa? Di satu kelas ada ketua kelas. Jadi ada ustaz, kemudian ada musyrif yang membantu ustaz. Kemudian mungkin apa? Masing-masing kelas ada ketua kelas yang bisa membantu ngatur teman-temannya. Sebenarnya di sekolah-sekolah yang ada, itu ada ketua kelas. Sehingga apa? Pekerjaan musyrif atau pekerjaan guru itu berkurang karena ada yang bantu, yaitu ketua kelas dan yang lainnya. Ya. Jadi seorang guru seharusnya mempunyai wakil atau ketua, nakib itu ketua atau pemimpin. Fatinun, ketua yang atau wakil yang fatin, yang pandai, yang cerdas. Kaisun, yang pintar, yang bijak. Daribun, yang terlatih. Dia punya wakil, punya pembantu-pembantu yang cerdas, yang cerdik, yang bijak, yang terlatih. Yurotibul hadirin, yang mengatur para hadirin. Man yadakhunu alaihim ala qadri manasilihim, mengatur orang-orang yang masuk pada mereka disesuaikan dengan kadar kedudukan mereka. Wayuqidu an-na'ima, dia membangunkan yang tidur, membangunkan murid yang tidur, yang mengantuk dibangunkan. Yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu, menunjuk kepada orang yang meninggalkan apa yang selayaknya untuk dilakukan. Menunjuk, mengingatkan orang yang meninggalkan apa yang sepantasnya untuk dilakukan. Au fa'ala ma yanbaghi tarkuhu, menunjuk, mengingatkan orang yang melakukan perkara-perkara yang seyogianya untuk ditinggalkan. Wa ya'muru bi sama'i durus, wakil ini tadi atau petugas ini tadi memerintahkan orang-orang yang hadir untuk mendengarkan pelajaran, mengingatkan murid-murid yang lain untuk mendengarkan pelajaran. Wal insati laha, mendengarkan pelajaran, insat itu diam, mendengarkan pelajaran. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, seorang guru mengingatkan hadirin yang berbuat tidak baik. Orang yang sedang ceramah khutbah, dia tidak mengapa mengingatkan kemungkaran yang ada di majelis. Dan sungguh sangat bagus kalau ada di majelis, ada satu pondok misalnya, ada orang-orang yang bertugas untuk mengatur, mengawasi para hadirin atau murid-murid yang ada. Ya, ini adalah satu hal yang bagus. Yan bagi ayakuna lahu naqib khatin kais adarib. Jogjanya, guru itu mempunyai ketua atau wakil untuk mengawasi anak-anak murid, wakil atau petugas yang cerdik, yang cerdas, yang bijak, yang terlatih. Jadi mungkin ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wan maaf kalau banyak kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.